Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul Mil Ilmi Usul. Pokok-pokok dari cabang dari ilmu usul fikih. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan terakhir tentang permasalahan nasikh wan mansukh. Ya, termasuk hal-hal yang penting dalam usul fikih ini. Ya, karena itu termasuk murajihat yang membuat sesuatu menjadi rajih ketika terjadi pertentangan di antara beberapa dalil. Sebagaimana kita sering ulang-ulang bahwa mempelajari usul fikih ini adalah untuk mengetahui hukum syariat. Baik hukum taklifi, apakah dia itu wajib ataupun haram dari hukum-hukum yang lima itu, ya, atau sunnah dan sebagainya, ataukah wad'i, yakni sah atau tidak sah. Yakni amalan ini sah atau tidak sah. Untuk mendapatkan kesimpulan ini, bagaimana menempuhnya? Ya, pertama mengetahui yakni al-adillah, dalilnya. Harus mengetahui Al-Qur'an dan sunnah. Itu dua. Dua inilah sumber hukum Islam. Bahkan seperti qiyas, demikian juga ijma', itu dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis. Paham? Demikian. Kalau kita sudah mempunyai modal, yaitu mengetahui Al-Qur'an dan sunnah, maka perlu untuk mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Oleh karena itu dikenal, ya, dengan mengenal dalalatul alfat yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Sudah kita selesai membahas apa? Membahas tentang perintah dan larangan, demikian juga umum dan khusus, ya, demikian juga mutlak, muqayyad dan sebagainya, ya. Demikian juga bahkan kalau kemudian sudah mengetahui dalalatul alfat, ya, kalau secara langsung kita bisa langsung mengetahui bagaimana hukumnya, wajib ataukah sunnah ataukah haram dan sebagainya. Sah atau tidak sah juga. Ya, tetapi juga kadang terjadi apa? Terjadi perselisihan yang perlu kita untuk mendudukkannya. Yaitu sudah lewat, yaitu permasalahan nasikh dan mansukh. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan pembahasan al-ikhbar. Inilah kita akan belajar tentang masalah apa? Tentang masalah sunnah Nabi SAW. Ini beliau letakkan di sini di belakang, termasuk belakang-belakang. Yang beliau sebutkan pertama tentang masalah hukum-hukum, pembagian dan sebagainya. Kemudian lafaz-lafaz yang ditunjukkan di lafaz tersebut. Sekarang kita akan belajari al-ikhbar. Al-ikhbar atau al-akhbar, ya, al-akhbar, khobar-khobar itu apa? Sunnah, sunnah Nabi SAW, sumber hukum Islam. Ini akan kita pelajari sekarang ini. Sebenarnya pembahasan lengkap di dalam al-akhbar ini itu ada di dalam pembahasan ilmu hadis, kan demikian. Ada dipelajari di ilmu hadis. Sebagaimana juga ketika membahas kita dalalatul alfat, ya, ditunjukkan oleh lafat itu. Di situ ada al-kalam. Al-kalam, bicara tentang kalam, itu dibahas secara lengkap di mana? Di ilmu nahwu, kan demikian. Oleh karena itu usul fikih ini butuh pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahwu juga, ya. Demikian juga di sini tentang ilmu apa? Tentang ilmu hadis. Qala rahimahullah ta'ala al-akhbar, ta'riful khabar, definisi khabar. Al-khabar lugatan an-naba'u. Khabar secara bahasa artinya naba'. Naba' yaitu berita. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim, tentang apa mereka bertanya? Mereka bertanya tentang naba', kabar yang besar, yaitu hari kiamat. Wal muradu huna, maksudnya di sini adalah, maksud dari al-khabar di sini adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan. Ini ucapan Nabi, itu namanya akhbar, itu namanya sunnah. Ya, itu namanya hadis. Itu kan ucapan Nabi. Demikian juga perbuatan Nabi. Au taqrir, atau Nabi SAW beliau menetapkan. Kalau ucapan Nabi banyak sudah kita bicarakan. Ya, seperti umpamanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu ucapan Nabi. Fi'il, perbuatan Nabi umpamanya, ya, bahwa Nabi SAW beliau sholat dua rakaat sebelum subuh. Seperti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ma raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu ta'ahudan min rakaataini qabla subuh." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sholat melebihi dari apa? Dua rakaat sebelum subuh atau godah, ya, itu. Atau fajr. Ini berarti perbuatan Nabi. Beliau melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau takrir, yakni Nabi membiarkan. Nabi menetapkan seperti Nazilu wal Qur'anu yanzil. Kunna nazilu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl dan Al-Qur'an turun. Azl yaitu apa? Seorang mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya itu ketika melakukan jima. Itu namanya apa? Takrir, Nabi membiarkan. Awasaf atau sifat. Sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana yakni bentuk beliau, badan beliau, rambut beliau dan sebagainya. Itu termasuk dari sunnah akhbar. Wa qad sabaqal kalam al ahkami katsirah min al qaul. Beliau mengatakan dan telah lewat pembicaraan ya tentang hukum-hukumnya yang banyak tentang masalah qaul, ucapan. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah lewat pembahasannya banyak sekali di dalam pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Ya, definisi hadis atau definisi khobar yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan itu banyak telah lewat pembahasan kita. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan dengan kalimat ini. Adapun masalah ucapan Nabi itu sudah lewat, sudah banyak pembahasannya. Wa amal fi'il, ya, adapun perbuatan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di sini fa inna fi'lahu, sesungguhnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam anwa, bermacam-macam. Perbuatan Nabi itu bermacam-macam. Beliau sebutkan di sini ada lima bahkan. Kalau di dalam syarah beliau menyebutkan pada beliau mengatakan di sini ada orang yang itu berlebihan ya dalam masalah fi'il di sini. Af'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam la syak annaha min sunnati. Perbuatan Nabi tidak ada keraguan itu termasuk sunnah beliau. Lakinnaha anwa, tapi itu bermacam-macam sunnah Nabi, perbuatan Nabi di sini. Walikulli naw minha hukmuhu. Di setiap jenis-jenisnya itu ada hukumnya. Wal waqi, dan kenyataannya anna hadzal bab, bab ini alladzi nahnu fi, kita lagi membicarakan ini, perbuatan Nabi ini, min ahami, min ahami ababi usul fiqh, termasuk dari yang paling penting dari bab-bab usul fiqh. Ya, demikian. Karena berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga wali anal khilaf yaqau fi katsiran. Ya, khilaf atau perselisihan di dalam permasalahan ini tentang permasalahan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi perselisihan yang banyak. Karena perbedaannya ijtihad di antara para ulama. Ya. Fa minan nas may yaj'alu ma fa'alahu Nabi ala sabil ta'abbud adah. Ya. Sebagian orang menjadikan perbuatan Nabi yang itu berupa ibadah itu adat saja. Sebagian yang membalik. Ya, ini kebiasaan Nabi dikatakan ibadah. Demikian. Ini terjadi perselisihan karena itu. Wa ja'alu ma fa'aluhu 'ala sabil adah ta'budan. Yang Nabi melakukan sebagai adat, sebagai ibadah. Fa yahsulu bidzalika khata' katsir, maka terjadilah kesalahan yang besar. Fa tsani yakunu mufriton. Yang kedua berarti mufrit. Ya, ini dia berlebihan. Wal awal yakunu fariton. Yang pertama yakni berkurang-kurang. Yani ada yang dia itu berlebihan, ada yang dia itu berkurang-kurang. Ya, demikian. Fatajiduhu yudhalilu hadha. Maka mudah bati sebagian mereka menyesatkan yang lain. Gara-gara ini tadi. Wa min amsilati dhalik. Contohnya adalah katikhadi sya'ar ras masalan. Apa yang Nabi menjadikan rambut beliau sebagai misal. Hal wa sunnah am adah. Ya, rambut beliau itu sunnah ataukah adah. Wal imamah, demikian juga imamah. Hal yang sunnah am adah, apakah itu sunnah atau adah? Wah kata asyak kasiroh, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang banyak. Ya, demikian. Fatajiduhu yudhalilu hadha. Kamu dapati sebagian mereka menyesatkan yang lain gara-gara ini. Ya, oleh karena itu di sini apa? Beliau menyebutkan dalam permasalahan perbuatan ini ada yang dia itu apa? Ngurang-ngurang. Akhirnya tidak banyak dari sunnah Nabi yang dia tinggalkan. Dari baju ya dan sebagainya. Sebagian lagi berlebihan lagi, ya. Pokok semua yang dilakukan oleh Nabi itu berarti sunnah berarti. Saya perkara-perkara yang dia itu adat. Maka beliau sebutkan di sini ada lima dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan sudah banyak pembicaraannya kan. Al awal jenis yang pertama. Ma fa'alahu bi muqtada al jibilah. Apa yang Nabi lakukan yang dia itu termasuk kandungan jibilah. Kebiasaan tabiat. Kal akal seperti makan, wasyurub, demikian juga minum, wanaum dan tidur. Fala hukma lahu fi dhatihi. Maka tidak ada hukum baginya secara zat. Tidak ada hukum. Makan, minum suatu yang biasa. Orang yang dibutuhkan, membutuhkan. Walakin qad yakunu ma'muran bihi au manhiyan anhu disabab. Tapi kadang-kadang dia bisa menjadi wajib. diperintah padanya atau dilarang karena ada sebab. Wa qad yakunu lahu sifah matlubah, kadang-kadang dia itu sifat yang diharapkan, yang diinginkan, kal akal bil yamin, seperti makan dengan tangan kanan. Memang makan itu perkara yang kebiasaan, kebiasaan adat. Tapi kalau sudah bagaimana makan, maka wajib dengan menggunakan tangan kanan, kan itu. Au manhiun, atau sesuatu yang dilarang, anha padanya, kal akal bisimal, makan dengan tangan kiri. Ini. Jadi beliau mengatakan di sini perbuatan Nabi jenis yang pertama, yang dia itu adalah perbuatan kebiasaan, tabiat, seperti makan dan minum. Ya, hukum asalnya itu adalah apa? Tidak ada hukumnya. Fala hukma lahu fi dhatihi. Dhatnya tidak ada. Tetapi kadang-kadang bisa diperintahkan kalau itu bersifat ini suatu sifat tertentu yang diinginkan, seperti makan dengan tangan kanan, maka itu wajib. Kemudian makan dengan tangan kiri itu adalah haram, kan demikian. Asani, bentuk yang kedua. Ma falahu bihasbil adah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasbil adah, sesuai dengan kebiasaan, kasifati libas, seperti sifat baju. Fa mubahun fi haddi dzatihi, maka itu mubah, boleh-boleh saja secara zatnya. Wa qad yakunu ma'muran bihi, kadang-kadang dia menjadi diperintahkan dengannya. Ya, seperti apa? Ketika sholat wajib menutup aurat, kan gitu. Au manhiyan an anhu li sabab, atau bahkan dilarang karena sebab, seperti sholat menggunakan kain sutra, kan demikian. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Adapun untuk perempuan boleh, ya, kain sutra adalah boleh. Di situ ada hadis, ya, Abdullah bin Umar, ya, hadis Anas bin Malik, man labisa harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah, yang memakai sutra yakni untuk laki-laki di dunia tidak memakainya nanti di akhirat. Ya, demikian. Maksudnya adalah apa? Disebutkan oleh para ulama yakni dia nanti tidak memakai sutra tersebut yang dia pakai dunia. Adapun yang lain dia memakai. Ada yang mengatakan pertama tidak boleh, kemudian diperbolehkan. Karena semua kenikmatan surga itu didapat oleh orang-orang yang beriman. Ya, dari sutra dan sebagainya. Maka di sini apa? Asal adalah adat memakai baju dan sebagainya, tapi kadang-kadang menjadi suatu yang terlarang seperti memakai baju dari sutra. Asalis, yang ketiga, ma falahu ala wajhil khususiyah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Kekhususan, khusus Nabi melakukannya khusus untuk beliau. Fa yakunu mukhtasan bihi, maka itu menjadi khusus bagi beliau, perbuatan Nabi tapi itu khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kal misal bisaum, seperti misal menyambung puasa, tidak berbuka dan tidak sahur, ya, maka itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para sahabat, ya, sudah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka masih melakukan. Akhirnya di hari berikutnya dan hari berikutnya Nabi masih membiarkan. Ketika sudah payah, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk makan. Ya, Nabi mengatakan itu adalah khusus untuk beliau. Ya, ini ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memperbolehkan wisol sampai sahur. Kalau kita ingin wisol, umpamanya puasa besok, ya, berarti sahur, kemudian tidak berbuka di waktu maghrib, tapi kemudian nanti sahur. Nah, sahurnya itu dianggap buka. Kemudian puasa besoknya lagi. Itu dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Itulah yang boleh bagi kita itu. Adapun kemudian tidak berbuka, tidak sahur sama sekali, maka tidak boleh. Jadi wisol itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nikah bil hibah, pernikahan dengan hibah pemberian, surat Al Ahzab disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seseorang tidak ada, waktu itu ada seorang sahabiah menawarkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dengan membayar apa mahar hibah, memberikan diri. Ya, demikian. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yuhkam bil khususiyah ila bidalil, tidak bisa kita menghukum itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dalil. Harusnya dalil itu adalah khusus untuk Nabi. Li anal asla atta'si bihi, karena asal perbuatan itu, ya, itu adalah mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi asalnya adalah untuk kita apa? Mencontohnya. Kalau kemudian itu mengatakan khusus untuk Nabi, maka harus ada dalilnya. Ya, demikian juga mungkin beberapa hal. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau, ya, kalau sudah menetapkan suatu amalan maka beliau membiasakan salat malam. Oleh karena itu kalau beliau luput salat malam, beliau menggantinya di siang hari. Demikian juga ketika beliau luput melakukan salat ratibah, ya umpamanya sebelum duhur lupa atau sibuk, beliau mengganti. Bahkan beliau menggantinya setelah sholat asar. Paham? Jadi ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza amila fi'lan yusbituhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau melakukan suatu amalan menetapkannya. Walaupun hukum asalnya itu adalah sunnah. Ya demikian. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.